Setelah siap naik derajat, tanah bergegur, rumah bersewa, tak berharga. Berdedai-dedai balik kampung, membawa kayu untuk pengukur, mencari batas tanah sempadan, parang diasah untuk menebang, tak berharga. Pukul sempadan tanah usahaku, mencari sedara susu galo. Berdedai-dedai balik kampung, baru terasa budak siap. Setelah siap naik derajat, tanah bergegur, rumah bersewa, tak berharga-harga. Berdedai-dedai balik kampung, membawa kayu untuk pengukur, mencari tanah sempadan, parang diasah untuk menebas, tak berharga-harga. Ukur sempadan tanah usahaku, mencari sedara susu galonyo, kubur dan nonyo, dio dan lupo, tinggalkan siak sejak zaman berlalu. Berdedai cepatlah dia kuku dan aduh.